Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam rangkaian daurah ilmiah yang insyaallah taala akan terus berlanjut selama setiap 2 bulan, dan sebagaimana yang telah diumumkan bahwa pembahasan kita pada hari ini adalah kitabuz zakah dari kitab Manhaj As-Salikin wa Tawbih Al-Fiqh fi Ad-Din karya Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan pembahasan berkaitan dengan zakat adalah salah satu pembahasan fikih yang tergabung di dalam fikih al-ibadat. Sebab zakat merupakan ibadah, merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan pembahasan tentang fikih zakat ini, apalagi di masa sekarang ini yang manusia banyak lalai dari kewajiban-kewajibannya yang dimestikan oleh agama, banyak berpaling dari apa yang dituntunkan oleh syariat, ya, pembahasan fikih zakat termasuk hal yang penting agar supaya semua dari kita yang hadir di masjid ini dan juga seluruh dari kaum muslimin dalam skala umum memahami pentingnya zakat ini dan bagaimana fikih, hukum-hukum, ketentuan dan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Iya. Apalagi di dalam praktek pengeluaran zakat kadang terjadi beberapa hal yang keluar dari aturan syariat, maka ini termasuk perkara-perkara yang perlu diluruskan dan mesti diberikan pencerahan dan penjelasan yang insyaallah taala kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kita semua keimanan dan ketakwaan dan membukakan hati-hati kita dengan ilmu agama dan ilmu syariat dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang Maha Dermawan lagi Maha Agung dan besar pemberiannya. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberi fikih di dalam agama dan diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala amalan kita ikhlas semata mengharapkan wajahnya yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini sebagai kebaikan-kebaikan yang kita harapkan memberatkan timbangan kita kelak pada kemudian hari. Ya. Untuk meringkas waktu, saya akan mulai membaca Kitab Zakah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang dimaklumi siapa beliau, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, ya, beliau adalah seorang imam, seorang ulama terkemuka, ya. Dia di abad ini di mana beliau rahimahullahu taala adalah seorang alim yang berasal dari negeri Qasim, dan beliau ini adalah guru Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, ya, rahmatullahi alaihim ajmain. Nah, dan beliau adalah sosok yang sangat terkenal, ya, yang tidak perlu untuk kita memberikan definisi dan memberikan biografi tentang beliau. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, Kitab Az-Zakah. Kitab Az-Zakah. Ya. Sini penulis rahimahullahu taala beliau membuka dengan berkata Kitab Az-Zakah. Kitab dimaklumi artinya, dan az-zakah inilah yang menjadi pembahasan kita pada doro kali ini insyaallah taala. Ya, kata beliau Kitab Az-Zakah. Az-Zakah secara bahasa, mempunyai beberapa penggunaan di kalangan para ulama. Ya. Mempunyai beberapa makna di kalangan para ulama. Makna yang pertama, az-zakah bermakna annama waziyadah. Annama waziyadah. Ya. Yang berkembang dan bertambah. Itu mana yang pertama? Dari mana zakah? Kalau dikatakan zakah az-zar dalam bahasa Arab, tumbuhan itu berzakat, itu artinya tumbuhan itu berkembang dan bertambah. Nah, kemudian diantara mana zakat juga? Zakat juga kadang bermana at-taharah. Mana bermana at-taharah? Ya. Nah, bermana at-taharah? At-taharah adalah apa? Pensucian. Bermana pensucian? Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambillah dari harta mereka zakat yang mensucikan mereka. Ya, dia bermana taharah. Ya, dan juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha." Telah beruntung orang yang zakkaha, menzakatkan dirinya. Apa artinya menzakatkan dirinya? Artinya mensucikannya. Mensucikannya. Maka sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Iya. Kemudian di antara mana zakat secara bahasa, dan ini yang ketiga, zakat juga kadang bermana al-barakah. Kadang bermana al-barakah. Iya. Keberkahan. di dalam bahasa Arab, orang Arab kalau berkata zakatin nafaqah, nafkah ini berzakat, artinya nafkah ini berberkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang Arab berkata fulanun zakin, itu artinya si fulan ini dia penuh berkah, yaitu banyak kebaikan padanya. Kemudian makna yang keempat, dari mana zakat secara bahasa, zakat juga bisa bermakna al-madh, pujian. Bermakna al-madh, pujian. Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum. Iya. Janganlah kalian menzakati diri kalian. Maksudnya jangan kalian memuji diri-diri kalian sendiri. Iya. Maka syirik menunjukkan bahwa zakat kadang bermakna apa? Pujian. Memuji atau menyanjung. Mana yang kelima, dari mana zakat, adalah as-salah. Bermakna as-salah. Ya. Sesuatu yang baik. Ya. Sesuatu yang baik. Atau hal yang telah diperbaiki. Ini penggunaannya bermakna as-salah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kisah perjalanan Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir di surah Al-Kahfi. Faradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahma. Maka kami menghendaki Rabb mereka berdua, maksud Rabb suami istri yang anaknya diperintah oleh Allah agar Nabi Khidir membunuhnya. Kata Nabi Khidir, kami menghendaki bahwa Rabb kedua orang tua anak ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengganti mereka berdua dengan anak yang lebih zakah, yaitu lebih salah, dia lebih baik, lebih salih, lebih bertakwa. Ya, begitu maksudnya. Wa aqrabar rahma, dan lebih mendekati kepada rahmat. Lebih mendekati kepada rahmat. Nah, ini sebagian dalil tentang makna penggunaan zakat secara bahasa. Ya. Dan lima makna ini, ada lima makna yang diterangkan oleh para ulama di dalam buku-buku bahasa. Seperti diterangkan oleh Ibnu Al-Athir dalam Gharibul Hadid, Ibnu Al-Mandzur di dalam Nisanul Arab. Ya. Dan diterangkan pula di dalam sejumlah buku yang berkaitan dengan bahasa. Ya. Maka ini adalah makna-makna secara bahasa yang berkaitan dengan zakat. Kalau kita perhatikan lima makna dari zakat ini, maka sangat nampak sekali, ya, hubungan antara maknanya secara bahasa dengan maknanya secara syariat. Akan kita dengarkan insyaAllah ta'ala bagaimana zakat itu mengembangkan harta seorang. Orang yang mengeluarkan zakatnya, hartanya akan berkembang. Demikian pula orang yang mengeluarkan zakatnya, imannya akan berkembang, bertambah. Ya. Orang yang mengeluarkan zakatnya, zakat itu akan mensucikan hartanya. Mensucikan lebih dari hartanya yang tersisa. Kalau dia keluarkan zakatnya, itu membersihkan dirinya dari berbagai penyakit di dalam diri, kekikiran dan selainnya. Orang yang mengeluarkan zakat, Allah memujinya. Allah memujinya dan Rasulnya memujinya dan dipuji oleh kaum mukminin. Orang yang mengeluarkan zakat mendatangkan berkah pada dirinya dan pada hartanya. Dan orang yang mengeluarkan zakat itu melambangkan kesolihan. Jelas ya? Maka makna-makna bahasa ini, ya, itu ada kaitannya dengan makna zakat secara istilah. Makna zakat secara istilah. Adapun makna zakat secara istilah, para ulama fikih mendefinisikannya dengan berbagai definisi. Yang jelas dari definisi tersebut, mereka melihat kepada sudut yang hendaknya diperhatikan di dalam hukum-hukum zakat itu. Karena itu ada yang mengatakan bahwa zakat dia adalah hak wajib, hak wajib pada harta tertentu, diserahkan untuk orang-orang tertentu ya, pada waktu yang telah ditentukan, pada waktu yang telah ditentukan. Nah, dan ada yang mensyaratkan syarat-syarat yang lainnya di dalam definisi. Yang jelas beraneka ragam definisi di kalangan para ulama ya, di dalam masalah zakat ini. Dan definisi ini harus diketahui bahwa definisi itu hanya mendekatkan makna saja secara umum. Mendekatkan makna secara umum. Ya, adapun kalau ingin mengetahui hakikatnya, maka kita harus membahas seluruh hukum yang berkaitan dengan zakat itu. Ya. Tapi mungkin ya, kita memilih definisi yang terbaik yang bisa mewakili seluruh definisi yang disebutkan oleh para ulama di dalam definisi zakat. Ya. Nah, mungkin dikatakan bahwa zakat ya, dalam definisi yang dipilih, bahwa zakat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ikhraji haqqin wajibin makhsusin syar'an min malin makhsus di waktin makhsus di ta'ifatin makhsusah bi syurutin makhsusah. Iya, jadi zakat adalah at-ta'abbudu lillah, beribadat pada Allah, yang menunjukkan bahwa pengeluaran zakat itu masuknya kepada ibadah. Ia masuk kepada ibadah. At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah. Bi ikhraji haqqin wajibin makhsus, dengan mengeluarkan hak yang wajib. Hak yang wajib. Ya. Makhsus, hak yang wajib yang telah ditentukan. Syar'an, ditentukan secara syariat. Ya. Ini menunjukkan bahwa di dalam zakat itu yang dibahas adalah hak wajib. Adalah hak apa? Hak wajib. Adapun yang sunnah, yang mustahab, itu lain lagi masalahnya. Walaupun ini adalah hal yang apa namanya? Dimaklumi tentang bagaimana itu bersedekah, berinfak, keutamanya dan pahalanya, hal yang dimaklumi. Tapi ketika dibahas oleh para ulama tentang fikih zakat, ini kaitannya dengan masalah kewajiban. Bagaimana seorang mukmin tahu apa yang diwajibkan terhadap dirinya dan bagaimana cara dia menunaikan kewajibannya? Bagaimana cara dia menunaikan kewajibannya? Iya. Maka zakat adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak yang wajib. Iya. Yang telah ditentukan secara syariat. Ingat ya, penentuannya secara syariat. Maka apa saja yang ditentukan tidak dengan jalur syariat, ini adalah penentuan yang tidak diterima. Ya. Seperti di masa ini, ya, banyak yang pakai istihsanat. Ya. Bikin zakat misalnya, setiap orang yang dapat gaji, maka harus dikeluarkan zakatnya. Loh, kenapa? Ya. Katanya petani saja, kalau mereka panen, langsung keluarkan zakatnya. Ini mereka punya gaji, kadang ya, lebih banyak daripada hasil petani, masa tidak dikeluarkan zakatnya? Ya. Maka ini akal-akalan namanya. Ya. Sebab kewajiban zakat itu diambil dari mana? Dari syara, bukan diambil dari akalan-akalan dan bukan diambil dari perasaan dan bukan pula diambil dari sekedar mengikuti hawa nafsu saya. Tidak. Tapi semua ukurannya harus dibangun di atas dasar syara, dasar syariat. Ya. Kalau mengatakan ini wajib, maka harus diterangkan apa yang wajib, apa dalil wajibnya, ya. Bagaimana kewajibannya, apa kadarnya, bagaimana mengeluarkannya, semua harus dirinci. Ya, jelas ya. Kemudian kelanjutan dari definisi, min malin makhsus, ya. Beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak wajib yang telah ditentukan oleh syariat, mimmalin maksus, dari harta yang tertentu, dari harta yang tertentu. Ya, sebab harta yang wajib dizakati bukan seluruh jenis harta, tapi dia adalah harta-harta tertentu saja, harta-harta yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu ada 5 jenis harta. Kalau mau dikatakan 4 jenis harta tidak ada masalah. Ya, Syekh juga akan menyebutkan nanti tentang hal tersebut. 4 jenis harta yang diwajibkan, yaitu yang pertama adalah hewan ternak, yang kedua apa yang keluar dari bumi, yang ketiga ya, emas dan perak dan apa yang mempunyai nilai harga semisalnya, kemudian yang keempat adalah perdagangan, barang-barang perdagangan. Nah iya, ini 4 harta yang diwajibkan padanya apa? Padanya zakat. Jadi dia harta khusus, bukan seluruh jenis harta. Ya. Harta manusia banyak, misalnya hewan ternak. Banyak hewan ternak manusia. Ya. Tapi hewan ternak yang diwajibkan zakat cuma 3. Unta, sapi, sapi atau kerbau enggak masalah. Ya. Kambing, itu saja 3. Ya. Adapun pada ayam, bebek, dan yang semisalnya, maka tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat padanya. Ya, karena itu di dalam definisi kita katakan bahwa zakat itu hak wajib dikeluarkan ya, dari harta yang telah ditentukan. Di waktu makhsus, dikeluarkan pada waktu khusus. Ya. Dikeluarkan pada waktu khusus. Sebab penyerahan zakat ini ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya. Iya. Kapan dia mengeluarkan? Iya. Berapa lama waktu dia pegang harta tersebut sehingga wajib dia keluarkan zakatnya? Iya. Ini diterangkan dalam fikih zakat. Kemudian kelanjutan dari definisi, dari harta khusus pada waktu yang khusus diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Ya, sebab penyaluran zakat telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW siapakah al-mustahikin, orang-orang yang berhak mendapat zakat itu. Ya, kalau kita sudah biasa disebut dengan istilah mustahik. Ya. Mustahik itu siapa yang berhak menerima zakat? Nah, ini bukan semua orang, tapi ada 8 golongan dari manusia yang berhak boleh untuk menerima zakat. Iya, untuk menerima zakat. Dan ini insyaallah taala akan datang uraiannya. Kemudian bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Iya. Sebab pengeluaran zakat itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat yang berkaitan dengan wajibnya zakat. Kapan zakat itu diwajibkan? Ada syarat-syaratnya. Kapan zakat itu dianggap syah dan bernilai, itu ada syarat-syaratnya. Jelas? Maka bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Baik, ini definisi zakat secara bahasa dan secara apa? Secara istilah. Ya. Dan dari definisi zakat ini kita sudah bisa menggambarkan apa saja pembahasan-pembahasan yang akan dibahas di dalam fikih zakat ini. Nah, sebelum saya berlanjut, saya ingin ingatkan bahwa kata zakat di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah SAW kadang dibahasakan dengan kata sadaqah. Kadang dibahasakan dengan kata apa? Kata sadaqah. Kalau kita bahasa Indonesia, sadaqah biasanya apa? Ya, infak, sedekah. Yang sunnah itu namanya apa? Sedekah. Ya. Kalau yang wajib, kita dalam bahasa Indonesia kita namakan apa? Kita namakan zakat. Ini di dalam bahasa kita. Ya, kalau di dalam bahasa Arab, zakat ada yang wajib, ada yang sunnah. Dia digunakan untuk yang wajib, digunakan untuk sunnah. Sedekah juga kadang dia bermakna zakat wajib. kadang bermakna sedekah sunnah, kadang bermakna sedekah sunnah. Makanya penggunaan harus diketahui, ya, supaya jangan ada yang salah di dalam menerjemah. Ya. Walaupun di dalam konteksnya misalnya disebut sedekah, maka di dalam terjemahannya kita harus terjemah zakat. Ya, sebab dia adalah had yang diwajibkan. Contoh penggunaan kalimat sedekah bermakna zakat wajib di dalam ayat-ayat dan di dalam hadis Rasulullah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bil sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim." Iya. Allah firman, sesungguhnya sedekah-sedekah itu diserahkan untuk fakir, miskin, ya. Kemudian orang yang menjadi amil zakat, orang yang dilembutkan hatinya, ya. Orang yang dilembutkan hatinya, kemudian orang-orang yang budak yang ingin membebaskan dirinya, orang-orang yang terlilit utang, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Ini delapan orang yang berhak menerima sedekah, menerima zakat. Tapi perhatikan pembahasannya dalam ayat, innamas sadaqat, sungguhnya sedekah untuk delapan ini. Sedekah di sini bermakna apa? Bermakna zakat wajib. Tapi dibahasakan dalam ayat dengan bahasa apa? Sedekah. Iya. Jelas ya? Sama juga dengan ayat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un aliim. Ambillah dari harta-harta mereka. Nabinya diperintah untuk mengambil dari harta mereka. Ya. Nah, diperintah untuk mengambil zakat. Kalau diperintah untuk mengambil zakat, berarti ini zakat apa? Hah? Wajib atau sunnah? Ya. Wajib, sebab yang sunnah itu sesuai dengan kemauan orang yang mengeluarkannya. Tapi zakat wajib, ini harus diserahkan. Pemerintah mendatangi orang yang wajib mengeluarkan zakatnya, meminta zakat itu. Meminta zakat tersebut. Tapi perhatikan, zakat wajib ini dibahasakan apa dalam ayat? Sadaqah. Dibahasakan dengan bahasa apa? Sadaqah. Maka ini menunjukkan bahwa zakat wajib, ya, kadang dibahasakan dengan kata apa? Kata sadaqah. Nah, baik, dan banyak lagi dalil ya dalam hal ini. Ya. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari beberapa orang sahabat, ya, dari Jabir dan dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsi awaqin minal wariq sadaqatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sedekah pada harta yang kurang dari 5 auqiyah perak. Ya, kurang dari 5 auqiyah perak. Ya, kita akan terangkannya berapa 5 auqiyah itu. Yang semua jumlahnya adalah 595 gram. Nah, kita akan terangkan. Jadi, kalau dia kurang dari 5 auqiyah, peraknya kurang dari 5 auqiyah, maka tidak ada sedekah. Ya, tidak ada sedekah. Perhatikan, dibahasakan apa? Sedekah. Padahal yang diinginkan tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Maka ini penggunaan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pendahuluan yang pertama berkaitan dengan definisi zakat. Pendahuluan yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini, saya ingin menjelaskan tentang kedudukan zakat ini di dalam Islam. Kedudukan zakat ini di dalam agama kita. Di dalam agama Islam. Ya, zakat adalah wajiban yang sangat agung dan mempunyai kedudukan, ya, yang sangat tinggi di dalam syariat kita. Zakat, yang pertama dari kedudukan zakat itu, zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Dia adalah rukun yang keberapa? Rukun yang ketiga. Menurut kesepakatan para ulama, tidak ada silang pendapat, ya, bahwa zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam. Nah, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajj baitillahi al-haram wa shaumi ramadan." Sesungguhnya Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat. Yang keempat berhaji ke Ka'bah. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadhan. Maka nampak dari hadis ini bahwa zakat zakat ia berada di rukun yang ketiga dari arkan al-Islam. Kemudian dari kedudukan zakat di dalam Islam, yang kedua dari kedudukan zakat dalam Islam, zakat ini ya, di dalam Al-Quranul Karim digandengkan dengan sholat sebanyak 26 kali. Tiap kali sholat disebutkan juga apa? Zakat. Tegakkanlah sholat, disebutkan setelahnya keluarkanlah apa? Keluarkanlah zakat. Ya. Dan ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskannya. Dan bentuk penjelasannya beraneka ragam. Ya. Bentuk penjelasannya beraneka ragam. Ya, kadang diterangkan ya, perintah wajibnya menegakkan sholat, mengeluarkan zakat dari sifat orang-orang yang khusyuk. Kadang diterangkan dari sifat para nabi dan para rasul. Kadang diterangkan dari sesuatu yang mesti dipegang oleh kaum mukminin, yang harus dijalankan oleh ahlul kitab. Ya. Dan kadang diterangkan bahwa ya, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat ini adalah lambang keislaman. Ya. Nah, ada lambang keislaman. Beraneka ragam diterangkannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakat warkau ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fa in tabu wa aqamu shalata wa atuu az-zakata fa ikhwanukum fid-din. Ya, kalau mereka bertobat, kemudian menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Ya. Saudara-saudara kalian dalam agama. Dianggap saudara kalau dia menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Dan di ayat yang lain, fakhallu sabilahum. Biarkan jalan mereka. Ya, jangan diperangi. Artinya kalau dia tidak sholat, tidak mengeluarkan zakat, tetap apa? Tetap diperangi. Nah, yang jelas, disebutkannya sholat atau disebutkannya zakat setelah sholat, ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Ya, saya sebutkan tadi 26 kali disebutkan. Ya, 26 kali disebutkan. Nah, ya, dan pada beberapa kali disebutkan zakat itu secara tersendiri. Secara tersendiri disebutkan kewajibannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka saya akan tetapkan rahmat ini bagi siapa yang bertakwa dan siapa yang mengeluarkan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Ya, فأولئك هم المضعفون. Nah, apa yang kalian datangkan dari riba, maka itu tidak akan berkembang di sisi Allah. Dan apa yang kalian datangkan dari zakat, ya, kalian menghendaki dengannya wajah Allah, maka mereka inilah orang-orang yang melipat gandakan. Iya. Melipat gandakan. Ya, kalau dia di melipat gandakan, artinya dia dengan mengeluarkan zakatnya itu dia melipat gandakan apa? Hartanya. Sebab zakat itu sama sekali tidak pernah mengulangi harta sebagaimana yang akan kita terangkan insyaallah taala dalam keutamaan dan hikmah zakat. Iya. Kemudian dari kedudukan zakat ini, dan ini kedudukan hal yang ketiga yang menunjukkan ya, kedudukan zakat, ya, Rasulullah SAW ya, sangat gamblang sekali menjelaskan bagaimana kewajiban zakat ini. Ya, diterangkan oleh Rasulullah kedudukan zakat, diterangkan oleh Rasulullah SAW zakat itu wajib, diterangkan oleh Rasulullah SAW ya, perintah untuk dikeluarkan, dan diterangkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kadar wajibnya, diterangkan oleh Nabi SAW dosa orang yang meninggalkannya, diterangkan oleh Nabi SAW kewajiban memerangi orang yang menahan zakatnya, ya, diterangkan oleh Nabi SAW apa saja harta-harta yang harus dizakati, diterangkan oleh Nabi SAW ya, bagaimana kadar dan nisab zakat yang dikeluarkan, dan banyak lagi hal yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa ini adalah hal yang sangat diperhatikan di dalam agama kita. Nah, kemudian dari kedudukan zakat, yang keempat dari kedudukan zakat, zakat ini adalah ibadah yang telah disyariatkan di syariat kita dan telah berlalu pensyariatannya di umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu juga disyariatkan pada mereka apa? Disyariatkan pada mereka zakat. Umat-umat terdahulu. Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah Al-Anbiya. Ketika disebutkan tiga nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian di Nabi Ibrahim beri kabar gembira dengan lahirnya anak-anaknya yang salih, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnakum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat." Wa iqamat salati wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Ya, Allah firman, dan kami jadikan mereka itu sebagai para pemimpin, sebagai para pemimpin yang memberi petunjuk kepada perkara kami, dan kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan untuk menegakkan salat, dan untuk mengeluarkan zakat. Sudah ada perintah kepada mereka untuk mengeluarkan zakat. Kemudian Allah firman, wa kanu lana 'abidin, dan mereka ini, para nabi ini adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada kami. Senantiasa beribadah kepada kami. Nah, dan kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa id akhadna mitsaqa Bani Israel. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Ya. Apa perjanjian yang diambil yang harus mereka laksanakan? Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan hendaknya kalian berucap yang baik. Dan hendaknya kalian menegakkan salat. Dan hendaknya kalian mengeluarkan zakat. Maka ini sudah merupakan syariat yang ada ya, pada Bani Israel. Nah, ada pada Bani Israel. Dan tentang Nabi Isa AS, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, jelaskan ucapan Nabi Isa, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah berwasiat kepadaku. Dan Allah berwasiat kepadaku untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat sepanjang saya masih hidup. Iya. Dan tentang Nabi Ismail alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'mur ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbihi mardiyya. Ingatlah di dalam Alkitab Nabi Ismail, ya, beliau ini adalah seorang yang jujur janjinya, dan beliau adalah seorang rasul dan nabi, dan beliau ini ya selalu memerintah keluarganya untuk salat dan memerintah keluarganya untuk mengeluarkan zakat. Dan Nabi Ismail di sisi Rabbnya adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahlul kitab secara umum, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa wa yuqimus salata wa yu'tu az-zakat." tidaklah ahlul kitab diterima, tidaklah ahlul kitab diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama untuknya. Hunaka, kokoh di atas tauhid, berpaling meninggalkan kesyirikan. Dan mereka diperintah untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Iya. Maka ini sebagian nas yang menunjukkan bahwa syariat zakat ini telah ada pada umat-umat sebelum kita. Maka ini menunjukkan kedudukan dan keagungan zakat ini di dalam syariat kita. Menunjukkan keagungan dan kedudukan zakat di dalam syariat kita. Kemudian, iya, di antara kedudukan zakat ini, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengeluarkan zakat pada ayat-ayat yang sangat banyak. Pada ayat-ayat yang sangat banyak. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji sejumlah lelaki di dalam firman-Nya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ada sekelompok lelaki, mereka tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan, tidak pernah dilalaikan oleh jual beli, tidak pernah dilalaikan dari mengingat Allah, tidak pernah dilalaikan dari menegakkan salat, dan tidak pernah dilalaikan dari mengeluarkan zakat. Mereka ini senantiasa khawatir akan suatu hari di mana di hari tersebut berbolak-balik hati dan pandangan, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Nah, dan dari kedudukan zakat, yang keenam dari kedudukan zakat, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang meninggalkan zakat ini di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fawailul lil musyrikin, wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuuna adz-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Dan celakalah orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan terhadap kehidupan akhirat, mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, kemudian di antara kedudukan zakat ini dalam Islam, diterangkan bahwa orang yang meninggalkan, tidak memberi makan kepada orang yang miskin, pada orang yang perlu, maka dia adalah dari mujrimin yang disebutkan di dalam api neraka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin. Ya, sungguhnya setiap jiwa itu tergadaikan sesuai dengan amalannya sendiri. Yang menentukan adalah amalannya. Ya. Nah, illa ashabal yamin, kecuali penduduk kanan, yaitu penduduk sorga. Mereka di dalam sorga saling bertanya. Ya. Saling bertanya anil mujrimin, tentang orang-orang mujrimin. Orang-orang mujrim, mereka bertanya kepadanya, masalah kekumpi Saqar, kenapa kalian berada di dalam neraka Saqar yang sangat dahsyat ini? Apa jawaban mereka? Apa dosa yang mereka lakukan sehingga mereka masuk dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Sampai akhir dari ayat-ayat, mereka berkata, kami tidak pernah menegakkan salat dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Nah, dan akan datang insyaAllah di antara kedudukan zakat juga, bahwa zakat ini di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam sorga. Ini menunjukkan kedudukan zakat yang sangat tinggi. Dan insyaAllah akan kita terangkan dalam dalilnya nanti. Nah, kemudian di antara kedudukan zakat, iya, di antara kedudukan zakat, zakat ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan secara mutlak, secara global di fase Mekah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah dengan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya ya secara umum. Nah, dan ini nampak dari ayat di surah Al-An'am, dan ayat di surah Al-An'am ini termasuk ayat Makkiyah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atu haqqahu yawma hasadih." Dan keluarkan haknya ketika dipanennya. Ya, dan tidak diterangkan berapa kadar dan nisabnya. Berapa kadar dan nisabnya. Kemudian setelah itu diterangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajibannya kadarnya dan nisabnya pada tahun kedua Hijriah. Iya. Karena itu di sini ada satu pembahasan, ya, tentang masalah zakat itu kapan diwajibkan? Zakat itu kapan diwajibkan? Jawabannya bahwa kewajiban zakat itu sudah ada di ketika Rasulullah dan para sahabat di Mekah. Tapi kewajiban tentang kadar nisabnya dan ukuran-ukurannya itu baru ditentukan di mana? Ditentukan di Madinah pada tahun 2 Hijriah. Ya, karena itu disebutkan oleh para ulama bahwa dia sama dengan kewajiban puasa. Sama dengan kewajiban puasa yang diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Nah. Ya. Kemudian di antara kedudukan zakat ini dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala ya, jelaskan bahwa perkara zakat ini adalah perkara yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Ya, perkara yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Dan ini diterangkan oleh sejumlah dalil-dalil dan bagaimana proses ya, pengwajiban zakat itu dan bagaimana sisi kewajibannya semuanya diterangkan secara rinci ya, dengan dalil-dalilnya. Ya, kemudian sisi yang ke-11 dari sisi kedudukan dan pentingnya zakat. Ya. Nah, diterangkan bahwa orang yang menahan zakatnya itu hukumnya adalah diperangi. Sebab dalam hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata fa idza fa'alu dhalika atamu minni dima'akum wa amwalakum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sampai mereka mengeluarkan menegakkan salat, dan sampai mereka mengeluarkan zakat. Kalau mereka kerjakan tiga hal ini, mereka terjaga darah dan hartanya kecuali dengan haknya dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maklumi bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Iya. Memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah." Kata beliau, sungguh demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. "Aina az-zakatu haqqul mal?" Sebab zakat adalah hak harta. Ya, kata Abu Bakar. Kata beliau, "Wallahi law man'uni iqalan kanu yuwaddunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihim laqataltuhum ala man'ihi." Ya. Kata Abu Bakar, demi Allah, andai kata mereka menahan satu ikat dari zakat yang harusnya mereka serahkan, yang dulunya mereka serahkan kepada Rasulullah, sekarang mereka tahan, tidak mereka keluarkan, maka kata Abu Bakar, pasti saya akan memerangi mereka karena penahanan tersebut. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa zakat ini adalah hal yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Ya, hal yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Dan dari kedudukan zakat ini, ya, diterangkan di dalam agama kita bahwa siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia dianggap kafir keluar dari Islam. Dianggap kafir keluar dari Islam. Ya. Ini apabila dia mengingkari kewajibannya. Adapun kalau dia tidak mengingkari kewajiban, ya, dia menetapkan wajib zakat, tapi orang ini bakhil, ya, kikir, mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengeluarkan zakat karena kekikirannya, bukan karena mengingkari kewajiban, maka ini tidak dikafirkan, tapi dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Nah, kemudian di antara kedudukan zakat ini, siapa yang menahan zakat ini? Ya. Siapa yang menahannya? Maka diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang ancaman dan bahayanya. Bagaimana akibat dan dosa yang didapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشركم بعذاب أليم يوم يحمى عليك في نار جهنم فتقوى بها جباهكم وجنوبكم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mengumpul emas dan perak, kemudian mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, beri kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Ya. Kapan itu siksaannya? Diterangkan, hari tatkala. Ya. Orang yang menahan zakatnya itu dipanaskan di atas neraka jahannam. Kemudian akan disetrika dahi-dahi mereka. Ya. Dan disetrika rusuk-rusuk mereka. Dan setrika punggung-punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kalian simpan. Maka rasakanlah apa yang kalian simpan selama ini. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاكم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Jangan sekali-sekali orang yang bakhil mengeluarkan apa yang Allah berikan kepadanya dari keutamaan. Jangan sekali-sekali dia menyangka penahanan tersebut, dia tidak mengeluarkannya, jangan dia sangka itu adalah kebaikan. Bahkan itu adalah kejelekan bagi mereka. Sungguh kebakhilan mereka itu, apa yang mereka tidak tangan, apa yang mereka tidak keluarkan tersebut dari harta, akan dikalungkan di lehernya, digantungkan di lehernya pada hari kiamat. Iya. Subhanallah. Dan ini dari bahaya yang sangat besar. Nah, dan dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد fayra sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilal nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang pun yang memiliki emas atau tidak seorang pun yang memiliki perak, dia tidak keluarkan haknya kecuali pada hari kiamat akan dihamparkan kepadanya hamparan-hamparan dari neraka, kemudian dipanaskan, ya, ia dipanaskan di atas neraka jahannam, kemudian disetrika apa jambuhu, disetrika kanan dan kirinya, ya, tulang rusuknya, dan disetrika pula, ya, punggungnya, dahinya, dan disetrika pula punggungnya. Setiap kali setrika ini dingin, maka dipanaskan lagi setrika ini dalam satu hari. Kadar satu hari yang dipanaskan itu senilai 500,000 tahun, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan antara hamba, kemudian diperlihatkanlah jalannya apakah dia surga atau ke neraka. Nah, ya, kalimat ini diperlihatkan jalannya, ini yang dipakai oleh jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan zakat, orang yang menahan zakatnya tidak dikeluarkan karena bakhil, tidak dikafirkan. Ya, kalau dia menahan karena apa? Karena bakhil. Ya, adapun kalau dia menahan karena apa? Karena dia mengingkari kewajiban zakat, maka ini kafir menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada silang pendapat. Tapi kalau dia menahan zakat, dia tidak keluarkan karena kikir, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, tidak dikafirkan. Dalilnya ini. Perhatikan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya ini, dikatakan summa yura sabiluhu, kemudian diperlihatkan jalannya, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Apakah dia ke sorga atau ke neraka? Andai kata dia kafir, tidak ada pilihan ke sorga. Harus kemana? Harus ke neraka. Iya. Nah, makanya diantara adillah, diantara dalil yang menunjukkan wajibnya zakat tersebut. Iya. Dan ini hadis panjang ya, yang saya bacakan dari hadis Abi Hurairah panjang. Itu tadi orang yang menahan emas dan perak. Diterangkan juga bagaimana orang yang menahan dari hewan ternaknya tidak dia keluarkan. Kemudian diterangkan juga bagaimana dengan orang yang menahan hartanya sehingga dia tidak mengeluarkannya. Disebutnya di sini dari hewan ternak, kambing, orang yang menahan ontanya, orang yang menahan kambingnya atau menahan sapinya dia tidak keluarkan, maka disebutkan di dalam hadis ini bagaimana ancaman-ancaman yang sangat dahsyat. Ancaman-ancaman yang sangat dahsyat. Nah, hadis-hadis tentang ancaman ini sangat banyak sekali. Dan ini menunjukkan kepada kita kedudukan zakat. Kedudukan zakat di dalam Islam. Iya. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan kedudukan zakat ini, orang yang bergampangan di dalam menunaikan zakat, diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa seorang pemimpin boleh memberikan sanksi kepadanya. Nah, jadi diterangkan misalnya siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka diambil 1/2 dari hartanya. Dan ini sanksi menunjukkan bahwa zakat ini adalah hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan dan merupakan perkara yang sangat diperhatikan oleh Islam. Ya, sangat diperhatikan oleh Islam. Ini diantara beberapa sisi penjelasan tentang kedudukan zakat. Ya, kedudukan zakat di dalam Islam. Ya. Kemudian di sini dari pembahasan yang perlu saya ingatkan juga bahwa zakat itu mempunyai sejumlah fawaid, sejumlah faidah-faidah dan mempunyai sejumlah hikmah dari pensyariatannya. Nah, zakat mempunyai banyak fawaid, banyak faidah dan mempunyai banyak hikmah. Di antara faidah dan hikmah dari zakat itu, yang pertama, ya, zakat itu adalah penyempurna keislaman seorang hamba. Nah, sebab zakat salah satu rukun dari rukun Islam. Maka kalau dia melakukannya, dia telah menyempurnakan keislamannya. Kemudian yang kedua, orang yang mengeluarkan zakatnya, ini dia telah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintah, mengharapkan pahala dan khawatir akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari faedah zakat ini dan manfaatnya menanamkan kecintaan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Ya, menanamkan kecintaan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Sebab si kaya ketika dia mengeluarkan zakatnya, dia ikhlas dan dia tahu bahwa manusia atau pihak-pihak ada 8 golongan yang wajib mendapatkan harta tersebut, maka dikeluarkan dengan penuh kerelaan untuk memberikan santunan dan bantuan kepada saudaranya. Maka tertanam kecintaan pada dirinya untuk saudaranya. Demikian pula si fakir, ketika dia menerima zakat tersebut, maka tentunya orang yang diperbuat kepadanya kebaikan, ya kebanyakannya ia lebih cinta kepada, ia akan cinta kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Kemudian diantara manfaat dari zakat ini dan hikmahnya, zakat ini mensucikan diri dan membersihkannya. Mensucikan diri dan membersihkannya dari berbagai akhlak yang tidak baik. Ya, akhlak fikir, ya, akhlak fikir, kedengkian, ya, dan tidak senang terhadap kaum muslimin. Nah, ini akan membersihkan diri seorang hamba. Apabila dikeluarkan zakatnya, maka dia akan mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang tidak baik ini. Ya, selain daripada itu, zakat ini juga mensucikan diri dari sisi lain, yaitu menggugurkan dosa-dosanya. Ya, membersihkan jiwanya dari dosa. Ya, sebab amalan-amalan saleh itu akan membersihkan diri seorang hamba. Kemudian dari manfaat dan faedah, dari faedah dan hikmah zakat, ya, dengan zakat ini seorang muslim membiasakan dirinya di atas akhlak yang mulia, yaitu sifat dermawan, senang untuk memberi, ya. Nah, cepat merasa dan tanggap terhadap kebutuhan dan hajat, ya, saudara-saudaranya yang memerlukan dan membutuhkan. Nah, kemudian Di antara manfaat dan faedah zakat ini adalah mendatangkan berkah, mendatangkan berkah dan tambahan, ya. Mendatangkan berkah dan tambahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang dikeluarkan oleh seorang hamba, apa yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu hakikatnya dia berinfak untuk dirinya sendiri. Berinfak untuk dirinya sendiri. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Dan dialah Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Nah, sebaik-baik yang memberi rezeki. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam." Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ya, dalam hadis qudsi, "Anfiq ya bani Adam, unfiq alayka." Berinfaklah kamu wahai anak Adam, niscaya saya akan berinfak untukmu. Jadi kalau dia berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan hal yang sama. Terdapat dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sungguhnya sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Sedekah, zakat tidak pernah mengurangi harta. Tidak pernah mengurangi harta. Bahkan harta itu, harta yang dia keluarkan, sedekah yang dikeluarkan itu akan membuat hartanya semakin bertambah dan berlimpah. Ya, terlebih itu diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yasbihu al-ibari fihi illa malakani yanzilan, fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidak ada satu hari pun yang hamba masuk di waktu pagi di hari itu kecuali ada dua malaikat yang turun. Ada dua malaikat yang turun. Malaikat pertama berdoa, "Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak. Berikanlah orang yang berinfak ganti dari infak yang dia keluarkan." Dan malaikat yang satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah orang yang tidak mengeluarkan, tidak berinfak. Berikanlah kerugian ya terhadapnya. Berikanlah kerugian terhadapnya." Nah, maka ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan ya, tentang kebaikan, manfaat dan hikmah dari zakat ini. Diantara manfaat dan hikmah dari zakat, zakat ini ya, adalah burhan, hujjah yang sangat jelas yang membenarkan keimanan seorang hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Was-shadaqatu burhan." Dan sedekah itu adalah apa? Adalah burhan. Nah. Dan di antara hal yang di antara manfaat dan hikmah dari zakat, ya, bahwa zakat ini akan melapangkan hati seorang hamba, melapangkan dada dan hatinya. Sebab dia mengeluarkan zakatnya, ya, dia tidak pernah merasa bahwa dia berjasa dengan mengeluarkan zakat ini. Ini adalah hak Allah. Ya. Nah, hak Allah, hak manusia yang harus dikeluarkan. Wajiban dari Allah, hak manusia yang harus dikeluarkan. Maka dia mengeluarkan hak tersebut. Yang namanya milik orang, maka seorang mukmin yang baik dia kembalikan milik itu dan dia berikan ya, hal tersebut kepada pemiliknya. Maka tatkala zakat adalah hak wajib dalam harta, maka hak ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Karena itu zakat, ya, zakat yang dia berikan, ya, itu hakikatnya adalah sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan, ridha maupun tidak ridha. Tapi seorang yang mengeluarkannya, tatkala dia mengeluarkannya dengan ridha, maka ini akan memberikan kelapangan di dalam hatinya, memberikan ketenangan dan membuat hatinya ini semakin baik dan bersinar. Nah, baik. Kemudian di antara manfaat dan faedah zakat ini, ya, seorang yang mengeluarkan zakatnya, dia pasti akan mendapatkan keutamaan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang menerapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, dan di antara manfaat dari zakat ini bahwa zakat ini adalah sebab yang menyebabkan seorang itu masuk di dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس قيام. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadits Abi Malik Al-Asy'ari, sungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar, ada kamar-kamar yang disiapkan. Kamar-kamar ini luarnya nampak, luarnya nampak, nampak luarnya dari dalamnya, dan dalamnya nampak dari luarnya. Ya subhanallah, kamar yang bagaimana ini, yang sangat apa menarik pensifatannya. Ini disiapkan untuk siapa? Rasulullah terangkan, ini kamar-kamar disiapkan untuk orang yang memberi makan, untuk orang yang berinfak, ya, mengeluarkan zakatnya, wa alana al-kalam, dan dia bertutur kata yang baik, yang lemah lembut, wa taba'a as-siyam, senantiasa berpuasa, ya, wa afsha as-salam, dan dia menyebarkan salam, ya, wa shalla bil-laili wan-nasu niyam, dia salat di malam hari sedang manusia dalam keadaan tidur, sedang manusia dalam keadaan tidur. Ini di antara orang-orang yang apa namanya disebutkan, ya, dia diberi kabar gembira dengan sorga. Nah, maka di antara manfaatnya bahwa orang yang mengeluarkan zakatnya ini, ya, apa yang dikeluarkan dari zakat ini, itu adalah sebab yang menyebabkan dia, ya, dimasukkan ke dalam sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah sebab yang menyebabkan seorang hamba dimasukkan ke dalam sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang penduduk surga. Ya, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un, wa bil asharihum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Penduduk surga disifatkan mereka itu sebelum mereka masuk surga, mereka adalah orang-orang muhsinin, berbuat baik. Ya. Mereka sangat sedikit di malam hari mereka itu berbaring, kebanyakannya mereka sholat. Nah, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Dan pada harta mereka ada hak yang mereka keluarkan untuk orang yang meminta dan orang yang tidak mempunyai harta. Nah, dan di antara sifat orang-orang yang beriman diterangkan juga di apa namanya di surah Al-Ma'arij. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a إذا مسك الشر جزوعا وإذا مسك الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Ya. Nah, jadi disebutkan manusia itu bagaimana jeleknya, ya, yang mereka kalau diberi diciptakan dalam keadaan khalu'a, sering berkeluh kesah, ya, kalau di apa namanya di manusia diciptakan dalam keadaan haluan. Apa itu haluan? Apabila ia ditimpa kejelekan dia berkeluh kesah, apabila dia ditimpa kebaikan, mendapatkan kebaikan, dia menahan, tidak mengeluarkannya. Ini keadaan manusia umumnya. Kemudian Allah memperkecualikan orang yang tidak dicela kecuali orang-orang yang salat, ya, orang-orang yang salat dan mereka terus menerus dalam salatnya, dan mereka ini pada hartanya ada hak yang telah dimaklumi, dia berikan kepada orang yang meminta dan orang yang tidak mempunyai harta. Nah, dan orang yang tidak mempunyai harta. Dan disebutkan dalam banyak surah, ya, bagaimana orang-orang yang berinfak, bersedekah disebutkan dengan sorga, diberikan jaminan sorga. Akhirnya di antara sebab yang menyebabkan seorang hamba itu dimasukkan ke dalam sorga. Kemudian di antara, ya, Pak, habis ya waktunya. Baik, insyaAllah kalau kita lanjutkan lagi setelah asar nanti. Apa? Di antara manfaat dan faedah dari zakat. Nah, ini manfaat dan faedah dari zakat kita sebutkan di sini bukan hanya sekedar menjelaskan, ya, tentang keutamaan, atau hanya sekedar menanamkan perasaan bagaimana beramal dan mengeluarkan zakat, tidak. Ya. Tapi dengan mengetahui manfaat dan faedah ini, seorang mukmin ketika dia mengeluarkan zakat, dia akan mengeluarkannya dibangun di atas dasar ilmu. Dan ketika dia mempelajari fikih zakat, dia mengetahui manfaat dan faedahnya, maka fikih zakat yang dia pelajari itu akan semakin lurus dan berada di atas garis-garis yang diinginkan. Ya, di dalam syariat sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini insyaallah taala, kita lanjutkan setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.